suatu kisah mesra. Daku dengan dia terpaut usia antara kita berdua. Asmara hanya impian. Suka duka kita, daku takkan lupa segala. Entah kelak daku tetap menanti, walau ku harus sendiri dalam sepi. Daku masih mengharap dirimu. Aku tetap cinta. Suka duka kita, daku takkan lupa segala. Cinta.